Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syar'al umur muddathatuha, wa kulla muddathatin bid'ah, wa kulla bid'ati dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan abidina a'azakumullah, sebagaimana biasa kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah karya Syekh Jamil Zain. Pada pertemuan yang lalu telah kita kaji sebagian faedah arkanul Islam, mulai dari dua kalimat syahadah, kemudian sholat. Maka pada pertemuan malam hari ini akan kita lanjutkan rukun Islam yang ketiga, watu'tiyaz zakata, dan engkau menunaikan zakat. Idza malakal muslim khamsan wa samanina ghoraman dhahaba, jika seorang muslim memiliki 85 gram emas, au ma yu'atiluha minan nukut, atau uang yang setara dengannya, yadfa'u minha isnain wa nisf fil mi'ah ba'da sana, maka dia harus membayar zakatnya sebanyak 2,5% setelah berlalu 1 tahun. Wa ghairu nuqut laha miqdar muayyan, adapun untuk selain uang memiliki ukuran zakat yang telah ditentukan. Nah, barakallahu fikum. Nah, pembahasan kita tentang rukun Islam yang ketiga ini ialah az-zakah. Zakat ini kalau kita definisikan secara syariat ialah hissatun muqaddarah min malin mahsus fi waqtin mahsus yusrafu fi jihatin mahsusah, bagian yang telah ditentukan dari harta tertentu pada waktu tertentu dan diserahkan kepada orang-orang tertentu. Nah, kemudian zakat ini khanafatina azakumullah termasuk rukun Islam yang ketiga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'i zakah. Al-hadis disebutkan wa ita'i zakah yang ketiga, Jadi ini rukun Islam yang ketiga. Kemudian ancaman bagi mereka yang tidak mau menunaikan zakat. Disebutkan di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 18 ayat 180 Ali Imran ayat 180 wala yahsabanna alladhina yabkhalun bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum. Jangan sekali-kali menyangka bahwa orang-orang yang bakhil tidak mau menzakati apa yang Allah berikan kepada mereka berupa karunia itu lebih baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Tetapi itu merupakan sesuatu yang jelek untuk mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Besok pada hari kiamat, harta yang mereka bakhil tidak mau menzakatinya akan dikalungkan ke leher mereka. Walillahi mirasus samawati wal ard, dan wili Allah warisan langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwa nanti harta yang tidak dizakati akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ular botak ya, yang akan melilit pemiliknya pada hari kiamat nanti. Nah, kemudian ular itu berkata kepada pemilik harta, ana kanzuka, ana maluka, aku adalah jelmaan dari harta simpanan, aku adalah hartamu. Barakallahu. Kemudian Rasulullah membaca ayat tadi. Taib barakallahu. Kita lanjutkan. Jadi ancaman tersebut bagi mereka yang sengaja tidak membayar zakat. Kemudian harta yang wajib dizakati, ini ada yang disepakati oleh para ulama, ada yang diperselisihkan. Yang disepakati ialah zakat emas, kemudian zakat perak, kemudian zakat uang, zakat mal, kemudian zakat kurma, kemudian zakat az-zabib, kismis, kemudian zakat gandum jenis hintoh dan jenis syair, kemudian zakat onta, zakat sapi, dan zakat kambing. Adapun selain itu diperselisihkan oleh para ulama. Taib. Maka kita bahas sedikit tentang zakat-zakat yang disepakati tadi agar kita memahami dengan baik. Mengingat sebentar lagi insyaallah taala kita masuk bulan Ramadan yang biasanya banyak sekali kaum muslimin yang menggunakan momen bulan Ramadan itu untuk melunasi zakat-zakatnya. Nah, taib. Yang pertama terkait dengan zakat emas dan perak. Perlu diketahui bahwa nisab emas ialah 20 dinar setara dengan 85 gram emas 24 karat. Ini standar rata-rata ya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Walaisa 'alaika syai' yakni fi dhahab hatta yakuna laka 20 dinar. Tidak ada zakat emas yang kau miliki sampai mencapai 20 dinar. Sedangkan zakatnya yang harus dikeluarkan jika telah mencapai nisab 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas karat 24 ialah 2.5%, yakni nisfu dinar. Nah, adapun nisab zakat perak itu ialah 200 dirham setara dengan 595 gram perak. 595 gram perak. Ini juga berdasarkan riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Al-Albani tadi. Idza kanat laka mi'ata dirham, jika engkau memiliki 200 dirham, yakni perak ya. Dirham itu perak, kalau dinar emas. Adapun zakatnya yang harus dikeluarkan ialah khamsatu darahim, 5 dirham, yakni 2.5%. Kemudian zakat harta. Ini para ulama ada yang mengatakan boleh disamakan dengan nisab emas atau nisab perak. Ada yang berpendapat dipilih nisab yang paling rendah, yakni nisab apa ini? Perak. Karena kalau nisab emas mungkin uangnya masih belum genap nisabnya, karena harga emas lebih mahal daripada harga apa ini? Perak. Tapi kalau disamakan dengan nisab perak, maka hartanya sudah memenuhi standar nisab, maka ini sudah wajib zakat. Nah, jika kita memiliki uang setara dengan nisab emas atau nisab perak tadi, maka zakat yang dikeluarkan juga sama, 2.5%. Mengapa dikiaskan dengan emas dan perak, padahal uang itu ada yang dari kertas atau dari apa ini, logam? selain emas dan perak? Jawab, karena emas dan perak dijadikan sebagai mata uang pada zaman Rasulullah SAW. Maka setiap mata uang dikiaskan dengan emas dan perak. Pertanyaannya, bagaimana dengan emas atau perak yang digunakan sebagai perhiasan? Apakah ada zakatnya? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Jika emas dan perak tadi dipakai untuk mata uang, mereka sepakat ada zakatnya. Tapi kalau dipakai untuk perhiasan yang sifatnya tetap, ya, maka diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tidak ada zakatnya, ada yang mengatakan ada zakatnya. Yang rajih dan yang lebih berhati-hati dalam masalah ini, bahwa zakat perhiasan emas atau perak itu ada. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-34, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah kabar dengan adab yang pedih. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat ini, ma ada zakatahu falaysa bikanzin. Emas dan perak yang ditunaikan zakatnya tidak termasuk kanzun, simpanan yang menyebabkan datangnya adab. Wa in kana tahta sab'i ardin, sekalipun dia menyimpan emas peraknya di bawah 7 lapis bumi. Yang penting ditunaikan apa ini? Zakatnya. Tidak termasuk simpanan yang terlarang, yang terancam dengan adab yang pedih. Wa makana zahiran la yu'adda zakatahu, la yu'adda zakatuhu fa huwa kanzun. Sementara emas dan perak yang nampak digunakan dalam perhiasan tapi tidak tunaikan zakatnya, justru itu disebut dengan apa ini? Kanzun, simpanan yang menyebabkan adab Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menjelaskan agar kita tidak terpengaruh dengan istilah kanzun, simpanan. Simpanan biasanya kan disimpan di tempat yang tertutup, tersembunyi, ya. Ini Ibnu Umar mengatakan kanzun yang dilarang ialah emas dan perak yang tidak dizakati. Adapun yang dizakati, walaupun disimpan di bawah 7 lapis bumi, tidak disebut apa ini? Kanzun. Sedangkan yang tidak dizakati, sekalipun ditampakkan dalam keseharian, dalam perhiasannya, maka disebut apa ini? Kanzun, jika tidak ditunaikan zakatnya. Nah, baik. Selanjutnya, bagaimana jika seandainya perhiasan yang dipakai itu bukan emas dan perak, itu mutiara atau apa, yang lebih mahal daripada emas dan perak, apakah ada zakatnya? Para ulama sepakat tidak ada zakatnya, sekalipun mungkin ada di antaranya yang harganya lebih mahal daripada bain, emas dan perak. Terus bagaimana seandainya ada perhiasan yang bercampur dengan emas dan perak? Apakah dizakati? Jawab, iya, dizakati. Karena emas dan peraknya, bukan karena bahan lainnya. Kalau dizakati, bagaimana cara mezakatinya? Nah, gak bisa nimbangnya ya. Tapi kalau emas itu bisa dilepas dari bahan yang lain dalam perhiasan itu, maka dilepas, kemudian baru ditimbang dan dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau tidak bisa dilepas, maka dikira-kirakan beratnya. Nah, untuk yang sekarang ini gampang ya. Biasanya kalau jual perhiasan yang berlapis emas, dijelaskan ya berapa gram emas itu, ada keterangannya, sehingga memudahkan untuk menzakatinya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Jika ada orang yang memiliki emas tapi tidak sampai mencapai nisab, dan juga punya perak enggak sampai mencapai nisab, tapi kalau digabungkan emas dan perak itu bisa mencapai nisab, apakah wajib menggabungkannya atau zakatnya sendiri-sendiri? Jawab, zakatnya sendiri-sendiri. Emas punya nisab sendiri dan zakat sendiri, perak punya nisab sendiri dan dizakati apa ini? Sendiri. Tidak boleh supaya bisa zakat digabungkan dua jenis yang berbeda tadi supaya genap nisabnya, atau lari dari zakat dengan cara apa ini, dipisah supaya tidak penuh nisabnya. Sama saja menggabungkan untuk supaya zakatnya satu saja, enggak boleh ya. Dipisah supaya enggak kena zakat juga enggak boleh. Ya, sendiri-sendiri. Bagaimana dengan mahar wanita yang berupa emas? Apakah ada zakatnya? Jawab, ada zakatnya. Karena tidak ada rincian emas atau perak itu beli ataukah dikasih atau mahar. Nah, mahar juga sudah menjadi milik penuh istri, sudah tidak ada sangkut pautnya dengan apa ini? Suami. Barakallahu fikum. Ini masalah zakat, emas, perak dan uang. Selanjutnya, zakat kurma, kismis atau gandum, hinto atau syair. Nah, nisabnya ialah 5 wasaq. Nah, 1 wasaq itu sama dengan 60 sok. 1 sok sama dengan 4 mud, sama dengan 2 liter. Kalau ditotal semua 5 wasak ketemunya 647 kilogram. 647 kilogram. Jadi kalau kurma, zabib, gandum sudah mencapai 647 kg atau setara dengan 5 wasak ya, maka wajib dizakati. Berdasarkan riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, walaisa fi maduna khamsati awsuk sodakoh. Kalau kurang dari 5 wasak tidak ada sedekah atau zakatnya. Berarti harus apa ini? 5 wasak. 5 wasak sama dengan 647 kg. Adapun zakatnya tergantung pengairannya. Kalau dengan tada hujan tanpa biaya pengairan, maka zakatnya ialah al-usq, 1/10. 1/10-nya. Jadi berapa persen? 10%. Kalau pengairannya dengan biaya seperti dengan cara irigasi, tapi ada apa ini? Irigasi dengan cara biaya, diesel dan yang lainnya, maka zakatnya nisful us, yakni 1/20 sama dengan 5%. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Fima saqatil anhar wal ghaim al usur, yang disirami dengan sungai dan hujan 10%. Wa fima suqiya bisaqiyah nisful usur, dan yang disirami dengan alat penyiram maka zakatnya 1/2 dari 10%, yakni 5%. Kalau emas, perak dan uang harus genap haulnya 1 tahun. Tapi kalau zakat pertanian tadi, maka setiap kali panen. Nah, baik. Adapun zakat binatang ternak, ini juga harus mencapai nisab dan harus genap haulnya 1 tahun. Yang pertama zakat unta, zakatul ibil, nisabnya ialah 5 ekor. Kalau sudah punya unta 5 ekor maka wajib zakat kalau sudah genap haulnya setahun. Nah, kalau 5 ekor unta zakatnya berapa ekor? Satu ekor kambing. 5 ekor unta sampai 9 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing. Sepuluh ekor unta sampai 14 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing. Jadi 10 ekor sampai 14 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing. 15 ekor sampai 19 ekor zakatnya 3 ekor kambing. 20 ekor sampai 24 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing. Nah, 25 ekor sampai 35 ekor unta zakatnya 1 ekor unta betina umur 1 tahun yang dikenal dengan bintu mahad, 1 ekor unta betina umur 1 tahun yang dikenal dengan istilah bintu mahad. Kemudian 36 ekor sampai 45 ekor zakatnya 1 ekor unta betina umur 2 tahun yang dikenal dengan bintu labun. 46 sampai 60 ekor unta zakatnya 1 ekor unta betina umur 3 tahun yang dikenal dengan hiqqah. 61 ekor sampai 75 ekor unta zakatnya 1 ekor unta betina umur 4 tahun yang dikenal dengan nama jadza'ah. Tujuh puluh enam sampai 90 ekor unta zakatnya 2 bintu labun. Ya, bintu labun unta betina umur 2 tahun. 91 sampai 120 ekor unta zakatnya 2 hiqqah. 2 unta hiqqah. Hiqqah unta betina umur 3 tahun. 121 ekor ke atas. 121 ekor unta ke atas zakatnya dengan rumus setiap 40 ekor dizakati 1 ekor bintu labun, setiap 50 ekor zakatnya 1 ekor hiqqah. Ngerti? Nah, misalkan untanya sebanyak 300. 300 dibagi 40 berapa? 300 ekor dibagi 40 7 setengah. Oh, berarti enggak genap. Kalau dibagi 50 6. Ya sudah, berarti 6 ekor hiqqah. Kalau untanya 1000 ekor, zakatnya kalau dibagi 40 berapa? 1000 bagi 40? 25. 25 ya? 25 kali 40 1000 ya? 6, berarti 25 bintu labun, boleh. Kalau dibagi 50? 20, boleh juga. Kalau mau bintu labun berarti 25 ekor zakatnya. Kalau zakatnya berbentuk hikoh maka 20 ekor. Nah, itu namanya setiap 40 ekor zakatnya bintu labun 1, setiap kelipatan 50 zakatnya 1 apa ini? Hikoh. Ini kalau unta yang dimiliki 121 ekor ke atas. Nah, untuk kaidahnya sampai di situ. Yang sebelum-sebelumnya harus tahu itu. Ini ya. Nah, siapa tahu tahun depan jadi juragan unta. Ya. Nah. Adapun zakat sapi. Nisab sapi adalah 30 ekor. Kalau masih 29 ekor enggak ada zakatnya, ya. Harus 30 ekor sapi. Kalau punya unta punya sapi 30 ekor sampai 39 ekor, zakatnya ialah 1 ekor sapi umur 1 tahun. Kalau jantan namanya tabi'ah, kalau betina namanya tabi'ah. Empat puluh ekor sampai 59 ekor, zakatnya seekor sapi umur 2 tahun yang betina namanya musinnah. Kalau 60 ekor, zakatnya ialah 2 ekor sapi umur 1 tahun, 2 tabi atau 2 tabi'ah. 61 ekor ke atas. 61 ekor ke atas menggunakan kaidah setiap kelipatan 30 dizakati 1 ekor tabi'ah umur 1 tahun. Setiap kelipatan 40 zakatnya 1 ekor musinnah umur 2 tahun. Maksudnya kalau punya sapi misalkan 100 ekor, dibagi 30 kan pecah ya. Yang genap dibagi 40 berapa ekor? 2. Dua ekor mesin lah. Ya. Atau 3 ekor tapi ya. Kalau punya sapi 300, nah tinggal dibagi 30 berapa? 10. Boleh 10 ekor tapi. Kalau dibagi 40 berapa? 900 bagi 40. Susah, seperti aja. Ya. 3 10 tapi ya, yang 30 saja. Demikian seterusnya. Kemudian zakat kambing. nisabnya adalah 40 ekor. Sampai 120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Sampai 200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing. 201 sampai 300 ekor, zakatnya 3 ekor kambing. 300 ke atas maka menggunakan kaidah setiap 100 1 ekor kambing. Berarti kalau 400 ekor kambing zakatnya 4 ekor. 1000 ekor kambing zakatnya 10 ekor. 1000 ekor kambing sudah banyak. Cuma zakatnya 10 saja ya. Nah. Padahal kalau kambing sekali beranak bisa apa ini? 2 bisa 3 ya. 4 bisa enggak? Bisa 4 juga. Nah, ya. Jadi kambing 3 bisa anaknya 4, tinggal 12. Sisanya milik penuh. Zakatnya enggak memberatkan. Barakallahu fikum. Ini zakat harta yang disepakati oleh para ulama. Adapun harta yang lainnya seperti barang dagangan dan yang semisalnya, itu diperselisihkan semuanya oleh para ulama. Termasuk zakat yang disepakati yang harus dikeluarkan ialah zakatul fitri. Zakat juga ya. Nah, ini berupa makanan pokok yang dikeluarkan sehari atau dua hari sebelum Id. Nah, sebanyak satu sok. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, satu sok sama dengan 4 mud, sama dengan 2 liter saja ya. Nah, kalau di tengah-tengah masyarakat biasanya digenapkan 2,5 kilo ya. Itu penggenapan 2,5 kilo itu daripada kurang. Nah, mending lebih ya, sisanya niat sedekah. Daripada apa ini? Kurang, karena kadang-kadang ukuran takaran dan timbangan itu seringnya apa ini? Tidak pas, sehingga ahsan dilebihkan. Takut kurang. Apalagi kalau dulu hanya dengan takaran yang sederhana, berapa telapak tangan itu aja. Sehingga 2,5 kilo yang biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, ini penggenapan. Tapi boleh dengan makanan pokok di negara masing-masing. Tidak harus kurma. Kurma juga enggak apa-apa. Misalkan di negara itu makanan pokoknya beras, ya beras. Seandainya zakat pakai kurma, enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi lebih mahal tentunya ya. Nah, 2,5 kilo beras yang ya enggak terlalu murah, enggak terlalu mahal. Berapa sekarang per kilonya? 5.000 1 kilo. 2,5 kilo berarti apa? 12,5 ya. 1 kilo 8 ribu. 8 ribu ya. 8 ribu ya. Itu yang punel ya. Nah. Hah? 8 ribu yang biasa. Anggap aja 10 ribu lah. Nah. Nekak 2,5 kilo berapa? 25 ribu. Nah kalau koma, hah? 2,5 kilo berapa? 1 kilonya berapa? Oh juga gitu ya? Yang standar? Rp9.000. Oh berarti sama ya, sekarang hampir sama ya. Itu beras. 6. Bukan itu rumah. Mulai rumah. Itu beras, harga beras. Kalau beras lebih murah, rumah lebih murah. Per kilonya? 42. Oh, mah. Cuma sekilo 8 ribu pun. Sekolahan namanya. 1 kilonya 40. Tadi tak lihat di Indomaret itu ada yang 39, 38 setengah itu ya. Ternyata cuma 0,5 kilo. Kelas 2 ya, koma Tunisia. Nah, 1 kilo berarti sekitar 40-an yang biasa ya. Nah, kalau 2,5 kilo tahu sendiri. Ya 100 ribu. Ya, lebih mahal kurma. Nah, kalau mau ya enggak apa-apa. Barakallahu, silakan. Yang penting lebih bermanfaat untuk masyarakat setempat dan memenuhi standar syariat, yaitu makanan pokok atau kut makanan pokok. Ini semuanya harus dipahami oleh setiap muslim karena termasuk rukun Islam yang ketiga. Adapun rukun Islam yang keempat, itu puasa Ramadan, insyaallah akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya, yakni 2 Sabtu lagi. Insyaallah Sabtu depan, sementara libur ya. Nah, di saya Ustaz ada undangan walimah. Salah seorang pengurus ya. Nah, jadi mau enggak mau libur ya. Ya, nah. Hari Jumat malamnya berangkat insyaallah ya, acaranya kan Sabtu. Nah. Enggak ngatasi ya. Nah, jadi insyaallah 2 Sabtu yang akan datang. Masih belum Ramadan ya? Masih belum Ramadan? Nah, pas sebelum Ramadan kita bahas dan kita ingatkan lagi tentang siyam Ramadan. Rukun Islam yang keempat. Barakallahu fikum. Nah, Ramadan libur. Oh, masuk. Eh? Masuk sebagaimana biasa. Naam, ba'dal maghrib. Nah, insyaallah yassar wal umur. Mungkin untuk pertemuan malam hari ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.